العزيز الغفار مكوير الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أو بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، والحمد لله نحن قد دخلنا في المجلد الثاني من دراسة هذا الكتاب، ونبدأ مما وصلنا إليه أمس، إلى نهاية الدرس الثاني. إذن الآن ندخل في الدرس الثالث، الدرس الثالث في صفحة 18، halaman berapa؟ 18. نعم، هذا حوار بين أحمد وعلي. نقرأ الحوار أولا. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ في فصلنا 14 طالبا. الطلاب في فصلنا أكثر. فيه 19 طالبا. يا علي، ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ يا علي، ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. هو طويل جدا، أليس كذلك؟ بلى، هو طويل جدا، ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا ما شاء الله. شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. نعم، هذا هو أخي الشقيق. أأكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجع أنت يا أخي؟ أنا في المهجع الخامس. وهو بعيد جدا عن المدرسة. أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم. وهو أبعد من مهجعكم. أيهما أحسن؟ المهجع الخامس أحسن. فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر. ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل. هذا هو الحوار بين طالبين، هذا ما زال الحوار المنتسب إلى المدرسة أو الجامعة، لكن المكتوب فيه المدرسة. Ya, ini hiwar masih antara dua siswa. Zahirnya ini murid besar ya. Murid besar ada asramanya ya. Dan ada beberapa kaidah fi hadza ad-dars. Alan tayyib naqra kullu wahid yaqra jumlatan thumma hawil an yutarjim. Tafadhal akhdari. Kam taliban fi fasrikum ya'ani. Berapa murid di dalam kelasmu ya wahai Ali? Di kelas fasrikum, di kelas kalian wahai Ali. Naam, sahih. Kam taliban, berapa siswa? Naam. Fi faslina 14 taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Ada 14 siswa. Arba'ata asyara 14. Naam. At-tulabu fi faslina aktsaru. Para siswa di kelas kami sangat besar. Aktsaru lebih banyak. Naam. Tidak. Lanjut, lanjut. Tidak, fihi 19 taliban, di dalamnya ada 19 murid. 19 murid. Naam, Akhsyam Syuhuda, tafadhal wasit. Ya Ali, masbut tawidil jadidil ladhi ja'a ansi. Siapakah nama murid baru yang datang kemarin? Naam, jawab. Ismu Usama. Lagi, lagi pak ada pak sedikit. Ismu Usama. Namanya adalah Usama. Ya. Wa fi hadha al-hiwar fihi qa'idah. Ya, di hiwar ini aja ini sudah ada qa'idah. Di antaranya apa? Al-qa'idah fi babil adadi. Fi babil adad. Ai adadul asharat. Bilangan belasan. Bilangan belasan. 14 taliban fihi 19 taliban ya, hadha qa'idah fi babi al-adad. Babul adad ini sebenarnya tulisan sepanggawan kuno Allah Ta'ala ya, makanya gak saya hapus ya, ternyata pelajarannya sama gak saya biarkan tulisan itu dia qa'idah dalam babul adad tapi tadi malah banyak. Saya mau fokus yang sesuai teks saja. Ya, bilangan belasan 11 sampai 19. Wa hadha ay babul asharat yang qasmul ismain terbagi menjadi dua kaidah. Dua kaidah bilangan 11 12 satu jenis, satu kaidah. Bilangan 13 sampai 19 satu jenis, satu kaidah. Kalau kita review lagi ulang bilangan 1 sampai 10. Kan kaidahnya juga yang bersekutu 1 dan 2. Kemudian 3 sampai 10 ya. Di antara kaidah 1 dan 2 itu sama-sama sejenis. Ya. Madudnya mudzakkar, adatnya mudzakkar. Madudnya muannats, adatnya muannats. Kaidah 1 dan 2. Kaidah 3 sampai 10 berlawanan jenis. Ma'adudnya mudhakar, adatnya? Mu'anad. Ma'adudnya mu'anad, adatnya? Mu'anad. Seperti itu, kaidah bilangan 3 sampai 10. Semana dengan itu, kata hampir mirip kaidah bilangan belasan. 11, 12, mudhakar dengan mudhakar. Apa maksudnya? Ma'adudnya mudhakar, adatnya mudhakar. Ma'adudnya mudhakar, adatnya juga mudhakar. Taliban mudhakar. Kemudian bilangan belasan itu ada dua bagian. Ada dua bagian. Juz'ul awal, juz'ul tsani. Bagian pertama satuannya. Satuannya. Kemudian ada sepuluhnya. Sepuluh. Bukan puluhan, sepuluh. Kalau puluhan nanti 20. Ya, paham ya? Ada satuan, ada sepuluh. Kaidah di bab 11-12 ya, kaidahnya sama. Yaitu apa? Satuan yang mudzakkar, sepuluhnya juga mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Paham ya? bilangan satuan dan sepuluhnya sama-sama mudzakkar. Begitu pula ketika ma'dudnya mudzakkar, adatnya mudzakkar. Ma'dudnya mudzakkar, adatnya juga mudzakkar. Ahada asyara kawkaban. Surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ahada asyara kawkaban. Nanti dibuka surat Yusuf. Semua sama-sama mudzakkar. Sama-sama mudzakkar, ya. Ma'dudnya mudzakkar, adatnya mudzakkar. Paham ya? Ini faedah 11 12. 12 misalnya, itna asyara kawkaban. Itna asyara kawkaban. Kawkaban mudzakkar. Ya, ma'dud mudzakkar. Idzan al-'adad aidan mudzakkar. Bilangannya juga mudzakkar. Itna dari kata itnani. Itnani, tapi ini panjang sebenarnya bahasan apa 12 itu ya. Tambah lagi dia apakah mu atau apa lain, ini mabni ada kira tapi nomor sih ya. Jadi, aslinya dari itna ni, tapi kemudian digabung dengan asyara menjadi itna asyara. Itna asyara sama-sama mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Ini kaidah 11 12. Mudzakkar dengan mudzakkar. 13 sampai 19 dia berselisihan. Cuma gimana 39? Ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannats. Ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannats. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Adat kan ada dua bagian, thalathata asyara, arba'ata asyara. Coba kita sebutin belasan bilangan dulu. Ahada asyara. Ahada asyara. Itna asyara. Itna asyara. Thalathata asyara. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Thamaniyata asyara. Thamaniyata asyara. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Ya, itu 11 sampai 19. Yang namanya belasan itu ada dua bagian. Bagian satuan, bagian 10. Sedangkan bilangan 13 itu secara adatnya berselisihan. Ya, berselisihan. Kalau satuannya muannats, 10-nya mudzakkar. Loh memang ini mudzakkar muannats gimana sih? Muannats asyrata. Muannats asyrata pakai ta marbut. Makanya kalau asyara itu mudzakkar. Asyara itu mudzakkar. Ini bilangan 13, terlatih asyara. Ketika ada ma'dud, ma'dudnya mudzakkar. Ma'dudnya mudzakkar. Katanya adatnya muannats. Iya, adatnya muannats. Dah sekarang 13 itu ada dua bagian. Patokannya gimana? Patokannya berselisihannya dengan satuannya. Ya. Berselisihannya itu dengan satuannya. Antara ma'dud dengan satuannya. Ma'dudnya mudzakkar, satuannya muannats. Ma'dudnya mudzakkar, satuannya muannats. Adapun dengan 10-nya maka bersesuaian. Dengan kata 10-nya dia bersesuaian. Ma'dudnya mudzakkar, 10-nya mudzakkar. Ma'dudnya muannats, 10-nya muannats. Berkebalikannya dengan satuannya. Seperti apa? Seperti kalau begitu bikin 14 taliban. Iya. 14 taliban. 19 taliban. 19 taliban. Itu kaidah. Kaidah bab ini. Kaidah bab ini. Yang bab ini belum disebut, tapi ya mudahnya tidak disebutkan. Ini ya kaidah ringkas bab 11 sampai 19. Ini tulis ya. Pentingnya. Ada hukum. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Iya. Iya. Iya. Tinggi banget. Tinggi banget. Ya. Boleh sih, boleh. Anak bahasa anak muda sekarang boleh aja. Akhirnya sampai buka kamus. Kalau saya sudah biasa ini tinggi banget atau tinggi sekali atau sangat tinggi, semuanya boleh. Ya sangat tinggi. Bukankah seperti itu? Naam, al-jawab tafadhal. Ah, Nur. Nur saya. Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan aqwalu minhu. Innahu tarjim. Iya, dia tinggi sekali akan tetapi Hamid lebih tinggi dari dia. Naam, wasil akhiri. Innahu aqwalu talibin fi faslina. Sebenarnya dia lebih tinggi. Innahu atwalu talibin. Sesungguhnya dia atwalu paling di situ. Paling tinggi. Murid paling tinggi. Tinggi di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum. Dan siapa yang lebih tinggi, murid yang lebih tinggi di kelas kalian? Naam. Ya, ini lanjutannya. Alaysa kadzalika? Jawabannya bala. Nah, ini ada harfu jawab. Kemarin kita sudah belajar harfu jawab na'am dan la. Na'am dan la. A'anta talibun? Kalau jawabannya sesuai kenyataan, jawabannya na'am. Na'am ana talibun. Sesuai kenyataan, sesuai pertanyaan. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan kenyataannya, jawabannya la. La lastu bi talibin. Ini sudah kita belajar. Kemudian sekarang pelajaran pertanyaan. Wafihi nafiyun. Dalam pertanyaannya sudah ada nafinya. Mau nafinya pakai laisa, mau pakai la, mau pakai apa saja. Pokoknya ada nafinya. Di pertanyaannya sudah ada nafinya. Negasi penafian. Alaisa kadzalika? Kalau mau menjawab sesuai pertanyaan, sesuai kenyataan, bagaimana jawabannya? Jawabannya bala. Iya, memang seperti itu. Iya, memang seperti itu. Naam, bala. Bala itu setara dengan naam. Bala itu setara dengan naam. Seperti apa? Seperti ayat Al-A'raf. Ya, Allah mengambil persaksian para ruh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Qalu. Qalu bala. Ya, roh itu Allah ambil persaksian di alam arwah. Bukankah aku rob kalian? Alastu bi rabbikum? Adanya aku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jawabannya iya. Memang nyatanya Allah adalah, kau adalah rob kami. Ketika jawaban sesuai kenyataan, iya. Jawabannya dengan bala. Paham ya? Kalau saya paham, boleh. Kalau na'am, nanti ada pelajaran. Bagaimana na'am gimana? Nah, nanti aja, balanya dulu aja. Balanya dulu. Yang sesuai. Kalau yang double hand itu bisa lika, bisa tinggi atau bisa berubah-ubah sesuai. Bisa, sesuai yang diajak bicara. Karena saya kira dari ki. Tapi laisa kita pakai laisa. Betul. Tidak sesuai dengan double hand. Tidak. Tidak sesuai dengan domil orang ya. Kan dia kembali ke keadaan atau kenyataan. Kemudian di sama, di teks yang sama ada kaidah juga. Kaidah isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil menunjukkan lebih atau paling. bisa maknanya lebih atau maknanya paling. Wazannya af'alu, af'alu, af'alu, aktaru, atwalu, af'alu. Isim tafdil itu wazannya adalah af'alu. Kemudian juga lebih atau paling. At-tullamu fi faslina aktaru, aktaru, aktaru apa? Aktar itu lebih banyak, lebih banyak. Dia maknanya lebih. Kapan maknanya lebih? Kalau di dalamnya ada muqaranah, ada perbandingan. Yang aktaru tadi ada perbandingan, perbandingan jumlah murid, perbandingan jumlah murid. Maka maknanya lebih, lebih banyak. Kemudian tadi barusan yang dibaca atwalu, atwalu. Coba ulang yang teks yang ada atwalu talibin. Siapa? Akhiri. Waman atwalu talibin fi fasli. Innahu atwalu talibin. Atwalu talibin fi faslikum. Fi faslina. Fi faslina. Atwalu talibin, atwalu, atwalu di sini maknanya paling, paling tinggi. Cirinya apa? Dia bermakna paling biasanya kalau idhofah. Ya, idhofah kepada hal, orang atau sesuatu yang paling tadi. Kalau ada pola idhofah, nah itu maknanya paling. Ini ya kaidah dalam bab isim tafdhil. Kaidah dalam isim tafdhil. Lalu ada di ba'dahu. Aku qalibin fi faslina Ibrahim. Terjem. Siswa yang paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Iya, adalah Ibrahim. Setelah faslina bagusnya dikasih koma itu ya. Karena itu jedanya di situ. Atwalu talibin fi faslina itu mubtada. Ibrahimu khabarnya. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Atwalu lagi-lagi itu isim tafdil. Af'alu, af'alu. Tafadhal alladhi ba'dahu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna khutbaka jamilun jiddan masyaallah. Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Sesungguhnya tulisanmu sangat indah masyaallah. Ya, sesungguhnya tulisanmu sangat indah. Khotoka sebagai apa, Pak? Isim inna. Isim inna, sahih. Jamilun sebagai? Jamilun khobar inna. Khobar inna, sahih. Amal inna itu bagaimana? Sahih, tansibul isma. Yang nasob adalah isimnya. Isimnya nasob. Khobarnya marfu'. Masya Allah. Itu jumlatun ta'jubiyah ya. Kalimat menunjukkan ta'jub ya. Kalimat menunjukkan ta'jub ya. Khotoke jamilun. Ini tulisan orang bagus. Kalau diantara ulama yang tulisannya bagus, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu termasuk ulama yang tulisannya bagus. Ada ulama tulisannya jelek. Ya, di antara yang masyhur tulisannya jelek, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu jelek tulisannya. Kadang dia enggak bisa baca tulisannya sendiri. Dia sudah nulis, enggak bisa baca tulisannya sendiri. Ada muridnya yang jago baca tulisannya. Kalau dia lupa nih tulisannya gimana? Muridnya, "Oh ini Syekh, ini maksudnya gini, kalau tulisannya gini." Ada muridnya yang jago baca tulisannya. Hah? Iya, jadi bukan antum doang yang jelek tulisan ya. Ulama dulu ada juga yang jelek. Naam, ada di ba'dahu, tafadhal, minal awal. Syukran ya Aini, khotti jamilun, khottuka asmalu. Terima kasih wahai Ali, tulisanku indah dan tulisanmu paling indah. Khattuka ajmalu, tulisanmu paling indah. Ah, lihat. Lebih. Ya, ini maknanya lebih. Kenapa? Ada perbandingan di situ. Perbandingan antara tulisan siapa? Ahmad dan Ali. Ya, itu ada perbandingan. Ajmalu wa khattuka ajmalu. Lebih indah. Khattuka ajmalu. Ini lebih, ya. Yang lebih kenapa? Karena ada unsur perbandingannya. Naam, tafadhal. Dari Pak Adam. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Ka'annahu akhuka. Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Seakan-akan saudaramu. Seakan-akan dia adalah saudaramu. Seakan-akan dia adalah saudaramu. Ka'annahu itu adalah harfu tashbihin. Harfu tashbih menunjukkan penyerupaan. Seakan-akan, seolah-olah dia saudaramu. Ya, dia adalah harfu tashbih, penyerupaan. Biasa diartikan seakan-akan atau seolah-olah seperti. Dia seperti saudaramu. Ya, itu boleh juga. Itu disebut harfu tashbih. Sebenarnya ada kaidahnya tentang ini, tapi saya undur. Ya, ini aja udah berapa kaidahnya. Ya, takut ngebul. Ya. Ntar kelasnya ngebul. Ya. Ntar ada kaidahnya nih. Di tengah latihan ada. Ntar kita detail di situ nanti. Ka'annahu akhuka harfu tashbih. Naam, alladhi ba'dahu, tafadhal. Naam, huwa akhi syaqiqu. Benar. Dia saudara kandungku. Dia saudara kandungku. Akhu syaqiq alladhi min abin wa ummin wahidah. Ya, sama bapak dan ibunya. Kalau sama bapaknya, akhun li abin, saudara se bapak. Ibunya beda. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Bapak satu kan ibunya bisa empat. Ibunya beda. Apa? Ya iyalah, mesti berat itu kerjanya si bapak. Bapaknya satu, ibunya banyak. Saudara se bapak. Bisa saudara se ibu. Saudara se ibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Bisa enggak? Bisa. Kok bisa? Oh ya, kalau pisah lagi dengan suami yang pertama, ada anak. Lalu nikah lagi dengan kedua, lalu ada lagi, maka itu saudara seibu. Saudara seibu. Kalau bapak ibunya sama, akhu syaqiq. Naam, tafadhal, alladhi ba'dahu. Akbaru minta huwa am asghar. Atau lebih, lebih akbaru dan asgaru. Ya, kemarin saya udah jelasin kalau akbaru fi ihtimalat, ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ay akbaru fil kibari, fil hajmi, ukuran, ukurannya besar, badannya besar, ini lebih besar. Asgaru lebih kecil, ukurannya kecil, ya. Itu makna yang pertama, akbaru dan asgaru. Makna yang kedua, akbaru asgaru ay fil umri, dari segi umur. Dari segi apa? Umur. Ini kira-kira mana yang mana nih? Dari segi umur. Kenapa segi umur? Iya, lagi bahas ukhuwah, persaudaraan. Yang namanya saudara, ada yang kakak, ada yang adik, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Maka ini bicara tentang umur. Ya, akbaru asgarunya ay fil umri, lebih tua. Asgaru lebih muda. Asgaru lebih muda. Naam, tafadhal, alladhi ba'dahu. Wa asgaru minni, dia lebih muda dariku. Iya, dia lebih kecil, yakni lebih kecil usia, alias lebih muda dariku. Naam, tafadhal, alladhi ba'dahu. Fi ayyi mahdi'in anta ya akhi? Di dalam asrama. Yang mana? Ayun sual ma'al khiyar, pertanyaan yang ada unsur pilihan. di asrama yang mana? Di asrama yang mana? Di asrama yang mana kamu ya, ya saudaraku? Naam, di asrama yang mana? Jawab. Ana fil mahjail khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Naam, wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Saya di asrama nomor 5 dan dia sangat jauh dari sekolah. Sangat jauh dari sekolah. Ya, ini berarti asrama sekolah. Ya, pesantren ya. Ya, pesantren. Sekolah sekaligus ada asramanya. Ya, ada asrama 1, asrama 2, asrama 3 dan seterusnya. Tafadhal alladhi ba'dahu. Ana fil mahja'id thaminu. Fil mahja'id. Thamini. أنا في المرجع الثامن وهو أبعد من مرجعكم. Saya di asrama 8 dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Dan dia lebih jauh. Abadu, abadu, ya itu ada lebih jauh min mahjaikum dari asrama kalian. Ya, kenapa mananya lebih? Karena fihi muqaranah. Ada perbandingan di situ. Ya, kalau ada perbandingan maknanya lebih. Naam, tafadhal, berarti padahu. Ayyuhuma ahsanu? Yang mana di antara kedua yang paling bagus? Yang lebih bagus. Mana di antara keduanya yang lebih bagus? Al-jawab. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Ghurafahu. Ghurafahu awsa'u. Wa. Wa nawfidahu. Nawafidahu. Wa nawafidahu akbaru. Naam, terjem. Di asrama yang kelima lebih bagus. Sesungguhnya ini namanya fa ya, yang biasanya lita'lil. Lita'lil menunjukkan sebab. Bagusnya dia karena, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya ruangannya sangat luas. Oh, ruangannya banyak apa satu? Satu. Banyak. Ghurafun itu jamak taksir dari ghurfatun. Ya. Ghurfatun jamaknya adalah ghurafun. Ghurfatun. Jamaknya ghurafun. Jamak taksir. Ghurafun min fawqiha, ghurafun mabniyyatun. Karena sesungguhnya, karena sesungguhnya ruang-ruangannya luas-luas. Iya, ruang-ruangannya lebih luas. Dan jendela-jendelanya besar-besar. Jendela-jendelanya lebih, lebih besar. Ya, akbaru lebih besar. Jendelanya itu besar ukurannya apa besar usianya? Ukurannya. Ukurannya. Ya. Lihat ya, menterjemahkan itu disesuaikan dengan konteksnya. Ini konteksnya lagi bicara apa ini? Itu seperti itu bahasa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada yang namanya lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak. Ishtirakul lafzi. Apa itu ishtirakul lafziyun? Ya'ni lafaz, satu lafaz maknanya banyak. Satu lafaz maknanya banyak. Dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Loh, kalau maknanya banyak, dari mana kita tahu makna yang benar? Dari konteks keseluruhan kalam. Ya. konteks keseluruhannya nawafidahu akbaru. Nawafidahu akbaru. Konteksnya jendela. Jendela apa? Bicarakan ukuran. Naam tafadhal. Radhi ba'dahu. Wa marahidahu andahu. Wal tururi allati fihi asbalu. Dan kamar-kamarnya tabainya bersih. Kalian-kalian bersih-bersih. Dan ranjang yang ada di sana lebih indah. Marahidahu anzafu, ya. Toilet-toiletnya lebih bersih. Marahid mirhal itu bahasa kuno itu ada di hadis. Ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tastabiqu qiblatan bi ghaitin wa la dharrin wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw dharribu. Abu Ayyub meriwayatkan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jangan kalian menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, buang air besar maupun buang air kecil. Kenapa? Ya, walakin syariku ogoribu, akan tetapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Kata Abu Ayyub, faqadimna syama, lalu kita pergi ke Syam. Sahabat Madinah pergi ke Syam. Fawajatna marahidha, wajatna marahidha qad bunyat nahwal Ka'bah. Ternyata WC-nya, toiletnya dibangun menghadap Ka'bah. Dibangun menghadap Ka'bah. Kata Abu Ayyub, fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wajal. Maka kita miring. Kita buang airnya miring, enggak sesuai WC-nya. Kata Abu Ayyub. Marahid, mirhal. Itu dalil mazhab yang mengatakan buang air tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan secara mutlak. Pakai mazhab Abu Ayyub dan hadis itu. Tapi mau bahas fikih sebentar ya, fikih ya, sebentar ya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan, oh larangan itu mah di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan tidak terlarang. Loh, Imam Syafi'i dari mana? Dari hadis itu enggak sendirian tentang bab buang air. Karena ada hadis lain, hadis sahih, hadis Ibnu Umar. Waqitu yawman 'ala bait Hafsah faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbirul Ka'bah. Ya, aku pernah lagi naik ke rumah Hafsah. Loh, ngapain Ibnu Umar naik ke rumah Hafsah? Lah, biarin kakaknya sendiri. Rumah kakaknya sendiri kan, Ibnu Umar. Adanya Hafsah. Ya. Bahwa naik ke rumah Hafsah qadarullah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air mustaqbil asy-syam, menghadap ke Syam, mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Paham hadis ini mah? Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah. Hadis Abu Ayyub larangannya membelakangi atau menghadap? Menghadap dan membelakangi. Paham? Menghadap dan membelakangi. Hadis Abu Ayyub. Loh, hadis Ibnu Umar kok Nabi sallallahu alaihi wasallam malah membelakangi? Maka di situ Imam Syafi'i menggabungkan. Hadis Ibnu Umar itu dalam ruangan. Yani apa? Kelihatannya hanya kepalanya saja. Kepalanya saja. Mana dia? Di sini kan itu yang tadi disemprot bukan? Hadis Ibnu Umar Nabi SAW bawa air membelakangi kiblat, tapi itu melihatnya di dalam ruangan. Kenapa? Mustahil Ibnu Umar ngintipin Nabi. Itu bagian bawahnya, auratnya tidak kelihatan, kepalanya kelihatan. Paham? Kepalanya kelihatan karena memang toilet zaman itu tidak tertutup sempurna. Ya. Maka Imam Syafi'i menggabungkan. Bagaimana menggabungkannya? Kalau tertutup tidak terlarang. Yang hadis Abu Ayyub itu lafaznya umum, maknanya khusus. Khusus apa? Khusus kalau di luar ruangan baru enggak boleh. Imam Syafi'i menggabungkannya seperti itu. Imam Ahmad menggabungkan juga dua hadis itu tapi lain lagi. Kalau menghadap kiblat haram. Kalau membelakangi kiblat tidak sampai derajat haram. Loh, kalau enggak sampai derajat haram apa? Kemungkinannya makruh, kemungkinannya mubah. Kalau enggak salah ada dua riwayat ya, tapi saya kurang hafalin mazhab Hambali ya. Saya lupa apakah makruh atau mubah. Yang haram mah menghadap. Kenapa? Karena ada hadis Abu Ayyub. Kalau membelakangi gimana? Kalau membelakangi enggak sampai haram. Kenapa? Hadis Abu Ayyub ada larangan membelakangi. Tapi ada hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengamalkan. Mustahil Nabi SAW mengamalkan yang haram. Paham? Sehingga apa? Hadis Abu Ayyub itu ada dua bagian hukum. Enggak, ada dua bagian hukum. Dibedakan bagian menghadap dengan bagian membelakangi dalam bahasa Imam Ahmad. Ya, kalau fikih mah seperti itu ya. Enggak bisa kita aku amat. Ya, itu namanya pemahaman terhadap dalil. Pemahaman terhadap dalil ulama mujtahid yang satu bisa beda dengan ulama mujtahid yang lain. Gara-gara mana tadi? Oh, gara-gara marahil. Naam, nuwasil ila tamrin al-awwal. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Tafadhal. Taliban fi fasli Ahmadu. Ahmadu, Ahmadi, Ahmada, Ahmadin. Ahmadu. Kenapa Ahmadu? Kenapa Ahmadu? Ahmada. Kenapa Ahmada? Kok Ahmada? Kenapa Ahmada? Hah? Kok bisa Ahmadah? Polanya sebagai apa tuh? Sebagai sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Fasl mudhaf Ahmad mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Sekarang Ahmadu, Ahmada, Ahmadi, Ahmadin. Ahmada. Kenapa Ahmada? Mamnu minas sarf. Bapak apa? Wa sahih wazan af'alu sifat wazan af'alu Ahmad. Al-jawab fihi 19 taliban. Hah? Man nomor berapa? Iya, satu atau dua tadi? Satu ya. Fihi 19 taliban. Terjem di dalamnya ada 19 murid. 19 murid, sahih. Summa ada di ba'dahu. Tamtaliban fi fasli Aliin. Berapakah siswa di dalam kelasnya Ali? Naam. Fihi 14 taliban. Di dalamnya ada 14 siswa. Naam, 14 taliban, sahih. Ada di ba'dahu. Tamtaliban fi fasli Ahmadu. Fasli Ahmad. Ahmad. Terjemah soal awalan. Siapakah murid paling tinggi di kelas Ahmad? Naam, al-jawab. Wa Usamatu. Baris keberapa? Ibrahim. Hah? Atwalu mana tuh jawabannya? Ibrahim. di kelasnya Ahmad. Yang ada turun ada koma itu. Baris 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siapa? Ibrahim ya. Atwalu talibin fi fasli Ahmad koma Ibrahim. Coba nih Ibrahim. Ada di padahu? Di fasli Aliin. Di fasli Aliin. Dalam. Siapa murid yang paling tinggi di kelasnya Ali? Ya, di kelasnya Ali siapa nih? Kefal jawab. Ha midun. Ha midun. Atwalu talibin fi fasli aliyin hamidun. Adapun di teks walakinna hamidan, itu karena walakinnya. Nanti kita belajar. Boleh jawab atwalu talibin fi fasli aliyin hamidun, atau atwalu talibin fi faslihi. Boleh juga fi faslihi alinya pakai domir saja, kan sudah disebut fi faslihi hamidun. Naam, ilahuna hal min soal hawla nas, ada yang tanyakan tentang teksnya atau tidak jelas ya, atau kaidahnya tentang isim tafdhil ya. Ada yang tanyakan, silakan ya. Yang terakhir wasururi latif, kenapa pakai al-latif bukan al-latif? Surur karena dia jamak taksir, jamak taksir dianggap sebagai apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas jamak taksir ghairu aqil. Jamak taksir ghairu aqil. Hadhihi kutubun, sudah kita belajar ya. Nantikan lagi silakan. Kalau yang tadi baru ini membandingkan besaran badannya menunjukkan umurnya. Ini ya. Gimana? Apa? Yang kalau yang ini tadi baru ini menanyakan umur ya. Iya. Gitu kan. Pokoknya menanyakan badannya. Boleh saja menanyakan badannya, tapi pasti ada keterangan. Sedangkan kalau ini bab umur dimutlakkan akbaru asgharu, sudah ada keterangan saudara, itu mah umur. Ya, normalnya dia bah umur, bukan ukuran badan. Oh, dipakai ukuran badan. Apa? Kalau mau menanyakan ukuran badan pasti ada keterangan. Pasti ada keterangan. Kenapa? Karena kalau membahas ukuran badan, ini sedang membahas antar saudara. Itu makna kedua, bukan makna pertama. Makna kedua bukan makna pertama. Pasti man akbaruhuma jisman, siapa yang lebih besar badannya. Tapi kalau dimutlakan enggak, itu umur. Nah, ada yang tanyakan, silakan. Ya. Ada makdul tengahnya 13 sampai 19 kan? Ya. Itu mansub semua ya, Ustaz. Apakah dia mansub semua? Ini bukan mansub sebenarnya. Dia mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. Mabni, tapi mabni yang pakai fathah, bukan mansub. Bukan mansub kecuali 12. 12 lewat aja dulu ya, jangan dibahas dulu. Nah itu agak susah ya, itu salah satunya mabni, satunya mu'rafah. Ribet ya, bisa langsung ngebul ini. yang dibahas. Tapi kalau yang secara normal, 11, 13, 14, 15 sampai 19 mabni. Mabninya fathah, harakatnya tetap tidak berubah. Ya ra'aitu 11 kawkaban fi fasli 14 taliban min Indonesia. Padahal itu sedang mubtada muakhar. Tetap pakainya 14. Ya. Sallamtu ala 14 taliban. Sallamtu ala, ada ala huruf majrur. Tetap pakainya 14. Mabni. Apapun posisinya tidak berubah. Kecuali yang 12. 12 dilewat dulu. نواصل إلى التمرين الثاني. ضع هذه العلامة. ما هو نضع؟ التحكان. هذه العلامة تنديني يعني علامة صح أمام الجمل الصحيحة. كلمة يا بنار. وهذه العلامة دان تندى ini aslinya وضع dan letakkan. Ada letakkan juga tapi dihapus karena sudah disebut di awal. Ya. Dan letakkan tanda ini yakni alamat khata amama jumali allati laysat sahihatan. Di depan kalimat yang tidak benar. Tidak benar, ya. Al-jumal ula, tafadhal. Al-talibul jadidul ladzi ja'a amsi Usamahu. Ismuhu? Ismuhu Usama. Usamatu. Usamatu. Nah. Siswa yang baru datang kemarin namanya Usama. Bagusnya siswa baru yang datang kemarin. Siswa baru yang baru datang kemarin namanya Usama. Namanya Usama. Betul salah? Sahih atau khata? Sahih. Sahih ya, ismuhu Usama. Ya. Baris berapa jawabannya? 5. Iya, ismuhu Usama. Sahih. Al-thani. Hamidun fi fasli Ahmadu. Fi fasli. Fi fasli Ahmada. Ahmada. Khata. Khata. Yang sahih apa? Fi fasli Aliyin. Fi fasli Aliyin. Hadha huwa sahih. Al-ladhi ba'dahu. الثامن ورقه الثامن ورقه أوسع أسرما nomor 8 kamarnya ruangannya luas ruangannya أوسع lebih luas صحيح أو خطأ خطأ yang صحيح gimana المحجر الخامس الخامس الخامس yang ورقه أوسع. Ada di mana, Bu? Al-Mahjarul Aminun Abraju Minal Mahjarul Minal Mahja'il Minal Mahja'il Khomisi Khomisi Khomisi. Naam, terjem. Asrama Asrama yang ke-8 lebih jauh daripada asrama nomor 5. Saya khata. Sahih. Sahih ya. Jawabannya mana? Iya, wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Naam. Idzan hadha sahih ya. Gampang ya? Thumma nuwasil ila tamrin ats-tsalits. Di صفحة 20 halaman 20. Iqra'il amthilatal atiyata. Apa makna iqra? Baca. Al amthilata. Contoh-contoh. Al atiyata. Berikut lismit tafdhil. Contoh-contoh untuk isim tafdhil. Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Ayo iqra. Hashimun tawilun wa Hamidun atwal minhu. Aminatu saghiratun wa Zainabu asgharu minha. Ya, Hashimun tawil, Hashim tinggi. Wa Hamidun atwalu minhu, Hamid lebih tinggi dari Hashim. Ya. Aminah tu saghiratun, Aminah kecil. Kecil apanya? Kecil hidungnya? Kecil badannya? Kecil mukanya? Kecil bukunya? Kecil usianya? Lihat, mananya banyak tidak? Kemungkinannya banyak tidak? Banyak. Banyak. Tapi di sini kemungkinan yang terbesarnya mana? Badan. Kecil badannya, perawakan yang kecil. Itu ada dalam kalimat itu pasti seperti itu. Ada makna dominan. Kalau dalam usul fiqh itu disebut sebagai zahir. Zahir, zahiruhu, zahiruhu. Kalau di usul fiqh itu namanya zahir. Wa Hamidun atwalu minhu. Wa Zainabu asghara minha, sedangkan Zainab lebih kecil lagi. Lebih kecil apa? Ya badannya. Ya, sama membicarakan badannya, perawakannya. Naqra hadhihi al-jumal. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Sampai mana tadi? Gilirannya? Ya, tafadhal iqra wa tarjim. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Min. Min dzaka. Kitab ini lebih mudah dari yang itu. Lebih mudah dari yang itu. Min dzaka, dzaka sama dengan dzalika. Dzaka sama dengan dzalika. Anggap saja sama. Sebenarnya ada khilaf. Lebih mudah dari yang itu. Durusul lughah jilid 2. Durusul lughah jilid 1. Mana yang lebih mudah? Hadza kitabu ashalu min dzaka au dzaka kitabu ashalu min hadza? Ha? Ayyuma ashal? Ayyuma ashalu? Al-akhdaru am al-ahmaru? Al-akhdaru ashalu min al-ahmari. Dimana? Karena hadzal akhdar huwa al-mujallad al-awwal. Jilid 1, jilid 1 pasti lebih mudah. Tafadhal alladhi ba'dahu min al-awwal. Hadhihi sayyarati atmalu. Hadhihi sayyaratu. Tu. Ini bukan idhofah, dia bab badal. Belum belajar kita bab badal. Hadhihi sayyaratu atmalu min tilka. Mobil ini lebih indah dari yang itu. Lebih indah dari yang itu, sahih? Ada di padahu? Hamzah tu akbaru minni sinna. Hamzah usianya lebih tua dari saya. Iya, lebih tua dari saya. Dari segi apa? Usianya. Lebih tua usianya dari sinna. Saya. Sinna. Sinnan bimakna umran. Umran. Loh, kenapa dia mansub? Ya, ini namanya tamyiz. Belum belajar kita babnya, nanti ada. Naam, tafadhal, ada di mana? Ha'ula'i tullabu ahsanu min ula'ika. Para siswa itu lebih para siswa ini lebih baik dari mereka. Dari mereka. Ini kenapa? Ini siswa IPA, yang mana mah IPS. Biasa, Bandung anak IPS tuh. Nah, anak IPS pada Bandung. Hah? STM ya kenal. STM semua yang Bandung. STM. Hah? Punya satu deh. Anak STM. Punya satu mas Paul. Nah. Tadi min min bay kinya min min ada min Kita sudah belajar ketika ada huruf jar yang terkena jarnya mudhaf ilaihnya apa mudhaf? Mudhafnya yang berubah itu mudhaf. Mim baitiki, baitiku, baitika. Baitika, kayaknya enggak berubah. Ya, kayaknya tidak berubah. Komin baitiki mah itu lagi gombalin akhwat. Tarjim. Baiti. Rumahku lebih jauh ke sekolah dari rumahmu. Iya, rumahku lebih jauh dari sekolah dibandingkan rumahmu daripada rumahmu. Tafadhal, daripada rumahmu. Wa ashharu minna sinna. Sinna. Ya. Aslinya ada, itu ada tasdidnya aslinya. Sehingga lebih kecil dari kami umurnya. Iya, lebih kecil dari kami umurnya. Sahih. Sinan bimakna umran. Tafadhal. Lebih pada Bu. Khati ahsanu min khatika. Tulisan saya lebih bagus dari tulisan kamu. Iya, tulisan saya lebih bagus dari tulisanmu. Ada di mana, Bu? Hadza syari'u anzafu min dzalika. Anzafu min dzalika. Terjem. Jalan ini lebih bersih dari itu. Dari jalan itu. Lebih bersih dari jalan itu. Naam. Ada di mana, Bu? Al-labanu ahsanu minasyayi. Minasyayi. Naam. Susu lebih baik dari teh. Lebih baik dari teh. Dari segi apa? Manfaat ya, gizinya. Seperti itu ya, pasti ada maknanya. Makna dominan. Bukan harganya. Ini mah gak bicara harga ini. Nah, ada tiba. Ada tiba ada huruf foto. Hadhihi sa'atu al-khaisu. Ar wazan af'alu. Af'alu. Al-khaisu min tilka. Jam ini lebih murah dari jam i. Lebih murah dari jam? Dari jam itu ya. Lebih murah dari jam itu. Naqra ma'an hadhil jumal. Hadhal kitabu ashalu min dhaka. Hadhal kitabu ashalu min dhaka. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Hamzatu akbaru minni sinnan. هؤلاء الطلاب أحسن من أولئك. هؤلاء الطلاب أحسن من أولئك. بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك. بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك. هو أصغر منا سنا. هو أصغر منا سنا. خطي أحسن من خطك. خطي أحسن من خطك. هذا الشارع أنظف من ذلك. هذا الشارع أنظف من ذلك. اللبن أحسن من الشاي. اللبن أحسن من الشاي. هذه الساعة أرخص من تلك. هذه الساعة أرخص من تلك. أرخص lebih murah. Lebih mahal apa? Lebih mahal agla. Agla. Jadi ada yang nanya, lebih mahal apa? Lebih mahal agla. Ghalin wazan isim tafdilnya af'alu. Af'alu bagaimana? Agla. Aglayu aslinya aglayu. Tapi ya-nya huruf ilat, susah. Ya huruf ilat mah jangan dikasih ati. Jangan dikasih harokat. Nyusain. Ya, maka huruf ilatnya tidak dikasih harokat menjadi agla. Naam ila huna hal min su'al tafadhal mujudan fa naktafi bi hadha al-qadr subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.